Mitra bisnis, pengusaha pesimis bisa memenangkan perkara saat terjadi perselisihan dengan kantor pajak. Para hakim sepertinya takut memenangkan pengusaha, diperkirakan kena efek kasus Gayus. Kalaupun pada akhirnya pengusaha menang di pengadilan, kantor pajak tetap mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang prosesnya bisa sangat lama. Lebih parah lagi, hakim yang menangani keberatan wajib pajak di pengadilan pajak juga berasal dari kantor pajak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, Poltak Sitanggang. Pak Poltak, apa komentar Anda? Ya, sebaiknya semua elemen yang dilibatkan dalam pengadilan pajak itu berasal atau setidaknya pernah bekerja di departemen-departemen terkait. Tidak hanya dari pajak, tapi misalnya mereka punya background tentang pertambangan itu apa. Kan banyak kegiatan-kegiatan di pertambangan itu yang terkena faktor pajak itu yang sangat sulit diterangkan, sulit dimengerti kalau yang menilai itu tidak pernah mengerti bagaimana pertambangan itu. Contohnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya lembaga pengawas di negara kita ini sudah banyak. Yang kurang itu adalah disiplin dan integritinya. Nah, sebenarnya inilah yang menjadi keluhan kita di dunia usaha. Bahwa kita pengusaha ini bukan lawan, tapi kan harusnya mitra. Untuk kita harusnya dibina untuk dapat meningkatkan kemampuan untuk membayar pajak. Nah, kalau paradigmanya kita dianggap sebagai lawan, yang terjadi ya seperti sekarang gitu deh. Ya, mindset itu yang harus dirubah. Ini deh yang saya, inilah yang terjadi di negeri kita sekarang. Sebenarnya begitu mereka mendudukin satu posisi, apakah itu hakim, apakah itu dirjen, apakah itu menteri, mereka kan terikat dengan sumpah deh, jabatan. Itu yang pertama kan. Mereka bisa duduk di posisi itu tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang di dalamnya ada tanggung jawab, ya kan? Pertanyaannya akan menjadi aneh menjawab pertanyaanmu tadi. Mereka jadi takut. Kalau mereka takut, mereka berhenti aja. Mereka dibayar dari keringat dan pajak rakyat. Kalau mereka tidak mampu menjalankan sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku, mereka berhenti, jangan ngeluh. Kalau mereka mengeluh, rakyat mengeluh ke siapa? Itulah yang terjadi dengan pejabat publik kita sekarang. Banyak sekali yang tidak punya integritas dan dignity. Sepanjang mereka merasa benar, ya lakukan dong yang tegakkan kebenaran itu. Apa alasannya untuk takut? Kan aneh itu. Hakim itu penegak kebenaran. Kalau mereka takut untuk menegakkan kebenaran karena mereka tidak ada kepastian, lo rakyat dapat kebenarannya dari mana? Ya jangan berhenti dong jadi hakim. Jangan jadi mau jabatannya, nggak mau tanggung jawabnya gitu. Itu yang buat publik kita ini jadi susah seperti sekarang. Lalu ada usul Pak, pembenahan seperti apa yang harus dilakukan terhadap pengadilan pajak kita? Kalau saya cenderung itu melibatkan semua interdepartemen pengadilan pajak yang melibatkan tenaga-tenaga ahli dari masing-masing setiap case. Misalnya, contoh kasus pertambangan, kegiatan-kegiatan apa yang terkena pajak, apa yang tidak terkena pajak, mana yang bisa direstitusi dan segalanya. Mana yang bisa dikenakan pajak pada negara dan mana yang tidak, contohnya kan. Itu secara terintegrasi dilakukan. Dan dilakukan pelatihan-pelatihan terhadap pajak itu dengan berbagai macam disiplin ilmu, pengetahuan, atau setidaknya advisor yang mengadvise mereka. Supaya mereka punya confidence dalam memutuskan dan bisa melindungi kepentingan-kepentingan semua pihak, baik itu kepentingan pemerintah maupun kepentingan kita-kita pengusaha. Contohnya deh, kenapa negara kecil seperti Singapura bisa kok nggak ada masalah mereka dengan pengadilan pajak, nggak ada masalah mereka dengan pajak? Kenapa kita negara besar seperti ini deh? Karena tidak ada kemauan kok, ya. Prosedur kita, ini kita udah bagus, konstitusi kita sudah bagus, rangkatnya sudah bagus. Tapi banyak yang dipresetkan, begitu deh. Demikian Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, Poltak Sitanggang. Saya Wendy Lim.